Jika hendak mengulangi jimak kali yang kedua, adakah wajib mandi atau memadai ambil wuduk saja? Sebab saya ada dengar kawan saya kata tak wajah mandi, wuduk saja. Sekarang saya sudah betul-betul confused. Ha. Bakal pengantin. Ya benar. Eh, pengantin baru. Ha, patut ditanya gitu. Jawabnya tidak wajib mengerjakan mandi, tetapi sunat mengambil wuduk. Neh, sunat mengambil wuduk. Kerana tubuh badan kita bila letih, dia kena air, dia bertambah segar. Nak? Ha, tengok orang bangun tidur. Dok gerak air. Cijiru air. Gagah halu. Nak? Ha.